Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wassalamu tasliman katsira ba'd. Baik, silakan di storkan hafalan maternya bersama-sama, khususnya dari yang pertama sampai بابا يا رب يا سمالي يا رب يا. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ وأقسامه ثلاثة: فالاسم وهي واللام وحروف الوصل وهي هي والفعل يعرف سوف تاء التأنيث الساكنة والحرف باب الإعراب. الإعراب وأقسامه فللأسماء من ذلك وللأفعال ولا خفض فيها. Terus satu-satu ini, satu-satu ya. Babu ma'rifati alamati i'rab, satu-satu. Ah, sudah, dari kan dari itu dia. Ya. Itu dulu ya, ya. Arba'u wal wabu ya. Terus babu ma'rifati ya ya ala ma ya ya fa amma ad-dhammatu hafal ya Allah babu ma'rifati ya lirrafi alamati ad-dhammatu wal wawu wal alif ya wan nun hafa ba Hafidda. Sudah hafal? Ya. Lirraf'i arba'u ala alamatin. Ad-dhammatu wal wawu terus fatakunu alamatan alamatan lirraf'i fi arba'ati ya ya wa jam' at taksir ya allazi lam yattasir ya sampai di sini ya kemarin ya kita ulas dulu sebelum kita lanjutkan bab ma'rifati alamat al-i'rab bab mengenali tanda-tanda i'rab makna i'rab sudah kita lewatkan sudah kita jelaskan pembagiannya pun sudah kita lewatkan sekarang masuk ke penjelasan tentang bab mengenali tanda-tanda i'rab disebutkan di sini lirafi arba'u alamatin rafa memiliki 4 tanda ya rafa memiliki 4 tanda tanda yang pertama tanda asal adalah ad-dhammah kemudian yang setelahnya tanda cabang al-wawu wal alif alif wan nun dan nun dikatakan di sini fa amma ad-dhammah ya adapun dhammah fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi' ia dhamma menjadi tanda bagi rafa di 4 tempat masih hafal ya masih ingat-ingat ya yang pertama fil ismil mufrad pada isim mufrad masih ingat definisi isim mufrad ya kata tunggal apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang satu mu'anathkah atau mudhakarkah ya contohnya apa isim mufrad ja'a zaidun kalau hindun ja'at hindun atau hindu ya ja'a zaidun zaidun fa'il marfu tanda rafanya dhammah karena dia isim mufrad demikian pula ja'at hindu dan dhammahnya ya terkadang dhahirah tampak seperti ja'a zaidun ya seringnya tampak dhammahnya ja'a zaidun ja'at hindu tapi terkadang dhammahnya itu apa muqaddarah ditakdirkan adanya seperti kalau isimnya isim apa maksur atau isimnya isim manqus masih ingat enggak isim maksur itu toh isimnya akhirnya alif lazimah contohnya apa isimnya akhirnya alif lazimah al-fata musa isa ini kalau dia marfu tanda rafanya dhammah karena dia isim mufrad hanya saja dhammahnya apa diniatkan adanya ja'a musa ja'al fata marfu itu ja'al fata al-fata marfu fa'ilnya ja'a hanya saja tanda rafanya apa dhamma yang muqaddarah gitu ya atau isim yang disebut dengan isim manqus apa itu isim manqus isim yang akhirnya ya lazimah sebelumnya kasrah ya contohnya apa al-qadi ad-da'i as-sa'i apa lagi ar-rami ya sekarang apa mau nyontohkan apa al-qadi ya al-qadi isim fa'il dari qadha yaqdi orangnya qadin dikasih al-qadi ya ja'al qadi ya al-qadi rabbnya bagaimana fa'il kalau yang namanya fa'il masih marfu wa alamat rafihi dhammah dhammahnya bagaimana muqaddarah pada contoh tadi yang pertama ja'a Musa kenapa dhammahnya ditakdirkan apa yang menghalangi munculnya dhammah lihat ABC jawabannya al-munasabah al-thiqal at-ta'adur at-ta'adur ingat setiap isim yang akhirnya alif lazimah maka sebab tidak bisa munculnya harokat adalah at-ta'adur at-ta'adur itu apa sih maksudnya maksudnya adalah bahwasanya alif itu tidak menerima harokat sama sekali dhammah kah fathah kah kasrah kah Iya. Pada contoh yang kedua, al-qadhi, apa yang menghalangi munculnya dhamma di situ? At-ta'adur, al-munasaba, al-thiqal, al-qadhi. Al-thiqal, berat. Isim-isim manqus itu ya dia kalau diharokati dengan harokat apa? Dhamma, berat. Al-qadhiyu bisa, kalau thiqal bisa, cuma berat al-qadhiyu bisa kan di dhamma kan? Cuma berat untuk diucapkan fi lisani al-Arab, pada lisannya orang Arab, sehingga ditakdirkan, diniatkan saja adanya. Jadi yang menghalangi munculnya dhamma pada al-qadhi apa? Al-thiqal. Pada yang pertama dikatakan mana min duhuriha at-ta'adur, pada al-fata Musa. Pada contoh al-qadhi, mana min duhuriha, yang menghalangi munculnya dhamma adalah apa? Al-thiqal, berat. Kalau al-thiqal alasannya berat, nanti bisa dia menerima harokat fathah seperti ra'aitul qadhiyah, ya. Ya itu aslinya bisa diharokati, ya, ya. Beda dengan halnya alif. Kalau alif enggak bisa diharokati selamanya. Ya, sudah pernah kita singgung perbedaan alif dengan hamzah ya. Kalau alif itu enggak ada yang di awal. Ada yang di tengah, qala. Itu alif. Di akhir contohnya apa? Tadi fata. Al-fata Musa itu alif. Adapun yang di awal hamzah. Hamzah ada dua macam, hamzah qat' seperti pada Ahmad. Iya. Akrama ada hamzah apa? Wasal, hamzatu waslin. Seperti apa? Istaghfara misalnya. Atau al-masjidu, ya meskipun ada khilaf di situ. Al-masjidu. Kemudian jam'u taksir. Masih ingat apa jam'u taksir? Definisinya? Apa yang menunjukkan lebih dari dua untuk mudzakkar atau muannats disertai dengan adanya apa? Perubahan dari bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya berubah, pecah. Oleh karenanya disebut dengan jamak taksir. Rajulun, jamaknya apa? Rijalun, kitabun, kutubun, baitun, buyutun, qalamun, aqlamun. Nah, ini jamak-jamak apa? Taksir. Zaidun, di jamak taksir jadi apa? Az-zuyudu. Hindun, jamak taksirnya apa? Al-hunudu. Kalau jamak taksir itu mencakup yang muannatsnya, mencakup yang mudzakkarnya. Contoh jamak taksir jaa ar-rijalu misalkan. Jaa ar-rijalu. Ar-rijalu jamak dari apa? Rajul. Jamaknya taksir sebagai apa dia di sini? Jaa ar-rijalu. Fa'il atau maf'ul fa'il? Kalau fa'il apa hukumnya? Marfu. Terus wa alamatu rafi dhammah zahirah di sini. Ja'al hunu ja'at al-hunudu sama. Al-hunudu apa? Fa'il juga marfu wa alamatu rafi apa? Dhammah. Ya, dhammahnya terkadang muqaddarah. Khususnya pada isim-isim apa? Ya maksur seperti sukara, orang-orang mabuk. Qoma as-sukara. Orang-orang mabuk itu bangun. Sekitar contoh ya, as-sukara. Jamak dari apa? Sakron. Sakron seorang laki-laki yang mabuk. Jamaknya apa? Sukara. Qoma as-sukara. I'rabnya apa? Sukara fa fa'il. Marfu. Wa alamat rafi apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia jamak apa? Ya, jamak taksir. Hanya saja wa alamat rafi dhammah apa? Muqaddarah atau dhahirah? Muqaddarah. Kalau mau dilengkapi mana min duhuriha, yang menghalangi munculnya dhamma tadi at-ta'adur gitu. Apa? At-ta'adur. Ya. Kemudian jam'ul mu'annatsi salim, jamak mu'annatsi salim. Atau lebih tepatnya apa yang dijamakkan dengan alif dan ta, tambahan. Iya. Seperti muslimatun, apalagi contoh jamak mu'annatsi salim, mu'minatun. Nanti insyaallah di tempatnya mungkin akan kita, jangan di sinilah. Iya. Di kitab yang lain mungkin. Apa saja sih yang bisa dijamakkan dengan jamak mu'annatsi salim? Banyak. Iya. Di antaranya isim yang ditasghir, isim yang ditasghir itu isim yang diperkecil. Kitab diperkecil jadi kutaib. Dijamakan kutaibat. Kutaib itu kitab-kitab cilik, kitab kecil. Ya, jadi kutaibat. Ini juga sama artinya. Sajdah, sajadat, tamrah, tamarat, mu'annatsi salim. Ya, ini juga kalau marfu dengan dhamma. Contoh ja'at al-muslimatu. Apa i'rabnya al-muslimatu? Fa'il marfu wa alamat rafi'a bah dhamma dhahirah ala akhiri. Untuk jamak muannats salim, ya, tidak ada dhammah muqaddarah kecuali ketika jamak muannats salimnya disandarkan kepada ya mutakallim. Ya, untuk jamak muannats salim tidak ada harokat muqaddarah kecuali ketika jamak muannats salimnya ini disandarkan kepada ya mutakallim. Contoh ya, ja'at banati. Ini ja'at banatun, ya kan? Sekarang diidhofahkan kepada ya mutakallim, jadi apa? Ja'at banatui atau ja'at banati? Ja'at banati. Iya. Ja'at banatu. Banatui. Banati. Ya. Eh, Arabnya bagaimana banati? Ya fa'il ja'at. Kalau fa'il apa? Ya marfu. Wa alamat rafi dhamma apa? Muqaddarah. Kalau mereka jalil munasabah untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Jadi sudah kita lewatkan semua isim ya secara umum yang bergandengan dengan ya mutakallim harus dikasrah akhirnya. Banatun jadi banati. Kalau mau lengkap, mana min duhuriha yang menghalangi munculnya dhamma tadi, ishtighalul mahal biharakatil munasabah, sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Ya gitu. Jadi semua isim seperti itu. Kalau diidhofahkan kepada yang mutakallim secara umum. Kemudian yang keempat ya, tempat dari dhamma pada fi'il mudhari'. Ya. Syaratnya apa? Akhirnya tidak apa? Bergandengan, bersambung dengan apa? Sesuatu pun. Contohnya apa? Yadhabu Muhammadun. Yadhabu fi'ilun mudhari' marfu. Kenapa marfu? Kalau ditanya kenapa marfu fi'il mudhari' pada contohnya yadhabu Muhammadun? Litajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena yadhabu fi'il mudhari' ini kosong dari penasob dan penjazim. Jadi yang merofakkannya adalah kekosongan fi'il mudhari' tadi dari penasob seperti lan, kosong dari penjazim seperti lam. Ya gitu. Nah itu marfu. Kenapa? Tanda rofanya dhamma ya, karena akhirnya enggak bergandengan dengan sesuatu pun. Terus kalau akhirnya bergandengan dengan sesuatu bagaimana hukumnya lain? Ya, hukumnya lain, insya Allah mungkin sementara itu dulu, cukup dulu biar nggak pusing. Ah, sekarang sudah tergambar nih tempat-tempat dhammah sebagai tanda dari rofa, tergambar di berapa tempat? Empat tempat. Kalau nggak salah kemarin ada PR ya, PR apa ya PR-nya? Ya, sudah nanti terakhir kita cek mas. Ya, paham ya. Sekarang kita amal wawu ya, masuk ke penjelasan tanda yang kedua dari rofa wawu. وَأَمَّا الْوَاوُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْرَفْعِ فِي مَوْضِعَيْنِ. Adapun wawu, maka wawu menjadi alamatan tanda لِلْرَفْعِ bagi rafa, فِي مَوْضِعَيْنِ pada dua tempat. Ya. Yang pertama فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ pada jamak مُذَكَّرِ السَّالِمِ. Yang kedua فِي الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ pada isim-isim yang lima. Sekarang antum buka syarahnya ya. Ya, buka syarahnya. Halaman 32. Al-wawu wawu wa takunu alamatan lirafi fi mawdhi'ain. Wawu menjadi tanda bagi rafa di dua tempat. Kalau dhamma di berapa tempat tadi? Empat tempat. Iya. Jangan sampai diisi ilmu baru yang lewatnya lupa, ditinggalkan, salah. Iya, yang namanya ilmu, ya, khususnya ilmu nahwu dan semisalnya itu satu sama lain saling berkait, ya. Sehingga kalau ada satu pembahasan yang antum terlewatkan atau enggak paham, itu akan menyulitkan ya yang setelahnya. Yang pertama fi jam'il mudzakkari salim, pada jamak mudzakkari salim. Masih ingat batasan jamak mudzakkari salim itu apa? Apa yang dijamakkan dengan tambahan apa? Wawu dan nun atau ya dan nun, muslimuna muslimina. Yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkari salim masih ingat? Ada berapa macam isim? Ada dua. Yang pertama nama-nama laki-laki semuanya, meskipun sebagiannya ada khilaf seperti Allah Hamzah, tapi yang rajih semuanya bisa. Muhammad dijamakan dengan jamak mudzakkar salim jadi apa? Al-Muhammadun, dikasih al. Zaidun jadi apa? Az-Zaidun. Salim, As-Salimun, gitu kan. Yang kedua sifat-sifat yang berakal, ini bisa dijamakkan dengan jamak ini. Contohnya apa sifat yang berakal? Qaim, orang yang berdiri. Qaimun, sajid, sajidun, musallin, musallun, gitu kan. Katib, katibun, gitu. Contoh di sini ja'al mujtahiduna. Ja'al mujtahiduna. I'rabnya bagaimana? Ja'a fi'lun madh. Fi'lun madh. Fi'lun madhin. Cuma kita waqafkan sehingga disukun. Fi'lun madh, fi'lun madh. Ya, kalau yang namanya fi'l madh mabni. Semua fi'il madhi, fi'lun madhin itu mabni. Di sini mabninya di atas fathah, mabniun 'alal fathhi. Kalau mau dilanjutkan silakan. La mahalla lahu minal i'rab, tidak ada tempat dalam i'rab. Al mujtahidun sebagai apanya? Fa'il. Kalau fa'il bagaimana? Marfu. Wa alamatu rafihi al wawu. Jangan lagi apa? Dhamma. Karena dhamma ini enggak mampu, enggak bisa masuk ke jamak mudzakkar salim, sehingga dia mengutus wakilnya, yaitu bapak wawu yang diutus. Ya. Wawu ini apa? Menggantikan presidennya, yaitu dhamma. Sana kamu terjun, wakili saya sebagai tanda dari rafa pada jamak mudzakkar salim. Siap? Ya. Maka dikatakan jal mujtahiduna. Sehingga antum jangan jal mujtahiduna fa'il marfu wa alamat rafi dhamma pada dal, salah itu. Ya. Maka dikatakan i'rabnya al mujtahiduna fa'ilun marfu wa alamat rafi al wawu gitu. Kalau mau berhenti situ ya enggak apa-apa. Kalau mau dilengkapi, kenapa tanda rafanya wawu? Niabatan 'anil dhammah. Wawu ini sebagai wakil dari dhammah, pengganti dari dhammah. Li'annahu apa? Li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Karena sini isimnya jamak mudzakkaris salim. Kita ulangi coba. Coba ikuti al-mujtahidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu. Ya, niabatan 'anil dhammah. Li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Gitu aja ya Rabb. Ya, falkan. Ya, di sini dikatakan fal mujtahidun fa'il marfu' 'alamat rafi al-wawu. Ingat, ringkas. Ya, antum sampai di situ dulu enggak apa-apa. Ya, kalau sampai sempurna seperti tadi ya san. Ya, itu tempat yang pertama dari wawu sebagai tanda dari rafa. Itu di mana? Jamak mudzakkar salim. Jangan sampai lagi bahasanya di mana? Mana-mana berarti pikirannya. Ya. Yang kedua fil asma'il khamsah, pada isim-isim yang lima. Ini tinggal antum hafal. Ya, apa saja? Abuka, akhuka, ya hamuki, wafuka, wadzumalin. Abuka bapakmu, akhuka apa? Saudaramu, saudara laki-lakimu, hamuki kerabatmu. Mu-nya kepada perempuan, hamuki ini. Terus apa lagi? Wafuka mulutmu, wadzumalin, pemilik harta. Ya, enggak mesti idhofahnya disandarkannya abu kepada dhamir kaf, boleh kepada dhamir yang lain. Abukum, abukum, abuki, abukum, abukunna. Yang penting idhofahnya jangan kepada yang mutakallim. Kalau idhofahnya kepada ya jadi abi, maka i'rabnya bukan dengan wawu tapi dengan dhammah muqaddarah. Gitu. Dengan dhamma apa? Muqaddarah. Atau kepada isim dhahir. Isim itu ada dua. Ada isim dhamir, dhamir-dhamir yang huwa, humahum, kakiku. Ya. Ada isim dhahir, Muhammad, Zaid. Ya boleh, Abu Muhammadin, Abu Zaidin, sama aja. Contoh ja'abuka, ja'abuka. Ja'a fi'lun madh. Ya, mabniyun 'alal fathhi. Abuka apa i'rabnya? Fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi ba. Al-wawu. Kalau mau ditambahkan niabatan 'anil dhammah. Wawu ini sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk isim-isim yang lima. Ya, nanti abu i'rabnya mudhaf, kafnya mudhaf ilaih. Ya, dia dhamir mutasil ya. Dan semua dhamir mabni. Ya, fi mahalli jarrin dia, pada mahalli jar mudhaf ilaih. Baik, abu ga di sini di'rab dengan ringkas fa'il marfu' 'alamatu rafi al-wawu. Mudah kan, ringkas. Ya, kemudian selesai. Jadi wawu menjadi tanda bagi apa? Ya, lanjutkan nih. Wawu menjadi tanda bagi nasab jar rafa jazm. Rafa gitu. Wawu menjadi tanda bagi rafa di berapa tempat? Dua tempat. Yang pertama pada jamak, yang kedua pada asal. Ya sudah. Jadi kalau jamak mutakhir salim marfu dengan apa? Dengan wawu gitu. Asmal khamsah kalau marfu dengan apa? Wawu. Ya, itu diingat-ingat. Isim mufrad kalau marfu dengan apa? Dhamma. Jamak taksir dengan apa? Jamak mutakhir salim dengan apa? Fi'il mudhari dengan apa? Ya, fi'il mudhari ya kalau akhirnya tidak bersambung dengan apapun maka dengan dhamma. Tapi kalau sudah bersambung dengan apapun beda lagi hukumnya nanti. Ya. Ya, dihafalkan ya abuka, akhuka, hamuk, wafuk, wazumari. Kalau enggak salah di sini ada ya. Bukan, bukan. Mau dijelaskan tak? Nanti aja. Ya iya, makanya ilmunya sudah kuat belum gitu loh. Pertahanannya nih. Jangan sampai apa nggak kuat, kuda-kudanya kurang kuat atau nyambruk. Cukup dulu ya. Nanti antum PR ini masih ganjel-ganjel, tapi ini yang penting inti yang ada di sini antum paham. Nah, kelihatannya harus siap nih jelaskan. Kita jelaskan. Ya. Kemudian yang ketiga, tanda rofa yang ketiga. Setelah apa tadi yang pertama? Tanda rofa yang pertama apa tadi? Tanda asal dhamma. Kemudian tanda yang kedua, tanda cabang wawu. Sekarang masuk ke tanda cabang yang ketiga, yaitu al-alif. Nah, dari awal antum taunya kalau rofa dhamma, ya kan? Ternyata ada selain dhamma dari tanda-tanda rofa itu. Ada wawu, ada alif, ada nun. Al-alif, alif. Wa takunu alamatan lirafi fil musanna. Alif menjadi tanda bagi rafa pada musanna. Masih ingat definisi musanna? Apa yang menunjukkan kepada dua? Iya, muzakkarkah atau muannatsnya? Iya kan? Masjid. Ya, masjidani. Sayyarah. Sayyaratani itu. Ya, Muhammad Al Muhammadani, Hindun Al Hindani. Ya, ya. Dengan tambahan ya dan nun atau dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun, ya kan? Apa bedanya ya dan nun yang ada pada mudzakkaris salim dengan yang ada pada musanna? Kalau pada musanna sebelum ya-nya di fathah, setelah ya-nya di kasrah muslimaini. Kalau mudzakkar jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya di kasrah, setelah ya-nya di fathah muslimina. Nah, itu bedanya. Ya. Baik, kita baca di sini wa takunu alamatan lirafi fil musanna. Alif menjadi tanda bagi rafa di satu tempat saja, yaitu pada musanna. Ja'a at-talibani. I'rabnya ja'a bagaimana? Fi'lun mabni 'ala al-fath. At-talibani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi apa? Al-alif itu. Kalau mau ringkas saja di sini ya sudah. Kalau mau disempurnakan niabatan alif ini menggantikan anil dhamma dari dhamma. Jadi alif ini kalau beramal lapor saya itu bekerja mewakili bos saya dhamma. Seperti kayak gitu gambarannya. Niabatan anil dhamma sebagai ganti dari dhamma. Li'annahu nafa musanna. Karena taliban musanna. Wakil dia. Ya. Jadi jangan mentang-mentang saya itu kerja nih atas nama bos saya dhamma. Syaa at-talibani, ya khaif seperti itu. Fa at-talibani maka at-talibani fa'il marfu' wa 'alamat rafi'ah bah al-alif li'annahu musanna. Udah gitu, selesai. Alif mudah ya. Dia menjadi tanda bagi rafa di berapa tempat? Satu tempat saja itu al-musanna. Ya. Ya, mawakil itu semua. Pokoknya tanda-tanda rafa selain dhamma itu wakil semua. Wakil semua, wawunya, alifnya dan nunnya. Wakil semua. Ya. Kemudian yang keempat, tanda yang terakhir dari rafa ya kan? Yaitu an-nun. An-nun wa takunu 'alamatan lirafi fil af'alil khamsah. Nun ini menjadi tanda bagi rafa pada fiil-fiil yang lima. Fiil-fiil yang lima ini sekedar tamthil, contoh, yaitu yaf'alani, apa? Taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Coba, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kalau yaf'alani itu huma, iya kan? Huma yaf'alani. Kalau taf'alani antuma, taf'alani, atau huma yang mu'annas, taf'alani. Kalau yaf'aluna untuk hum, kalau taf'aluna untuk antum, kalau taf'alina untuk anti. Antum sudah hafal kan? Huwa yaf'alu, huma yaf'alani, ya, hum yaf'aluna, hiya taf'alu, huma mu'annas taf'alani, hunna yaf'alna, anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna, ana af'alu, nahnu naf'alu. Terus bisa itu. Ini fi'il apa mudhari'nya? Yang mati'nya kalau ana fa'altu, ya kan? Nahnu fa'alna, anta fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Itu harus hafal itu. Harus hafal yang seperti ini nih. Sifat seperti ini nih. Bingung nanti hafal. Ya. Jadi nun menjadi tanda bagi rafa pada fiil-fiil yang lima. Wahya kullu, lihat batasannya. Fiil-fiil yang lima itu batasannya apa sih? Afal khomsa batasannya, yaitu setiap fiil mudhore yang akhirnya bergandengan dengan aliful itsnain, atau bergandengan dengan wawu jama'ah, atau bergandengan dengan ya mukhotobah itu. Jadi kalau ditanya batasan dari afal khomsa itu apa, jawabannya bagaimana? Jawabannya teman-teman, setiap fiil mudhore yang akhirnya bergandengan dengan aliful itsnain, dengan wawu jama'ah dan ya mukhatabah. Contoh-contohnya apa? Ya fa'alani, tafa'alani, ya fa'aluna, tafa'aluna, tafa'alina, gitu kan? Nah, gitu. Apa itu aliful itsnain? Aliful itsnain itu dhamir, kata ganti untuk dua orang, laki-laki dan perempuan. Wawu jama'ah dhamir, kata ganti untuk laki-laki, jamak, tiga orang atau lebih. Kalau ya mukhatabah, dhamir juga, kata ganti juga untuk seorang wanita yang diajak bicara. Makanya kalau taf'alina, kamu sedang berbuat. Tajlisina, kamu sedang duduk. Kalau yadribani, dua orang itu sedang memukul. Tadribani, kamu berdua sedang memukul. Yadribuna, mereka beberapa orang, tiga atau lebih sedang memukul. Tadribuna, kalian laki-laki jamak sedang memukul. Tadribina, kamu seorang wanita bagaimana? Sedang memukul. Ah, kita lihat contohnya. Jadi afalul khamsah adalah fi'il mudhari yang bergandengan dengan yang pertama dengan aliful itsnain. Contohnya, contoh at-talibani yaktubani. At-talibani ini kan dia musanna, ya kan? Maka lihat yaktubani. Kalau at-talibu yaktubu, ya kan? Satu siswa at-talibu yaktubu. Kalau at-talibani, maka fi'il mudhari-nya ditambahkan dengan alif dan nun, yaktubani. Berarti fi'il mudhari'nya dalam contoh ini sudah bergandengan akhirnya dengan sesuatu. Maka rafa'nya tidak lagi dengan dhammah, yaktubani. Lihat i'rabnya, fa yaktubani fi'ilun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'in nun. Nah, itu. Jadi yaktubani, lihat i'rabnya adalah fi'il mudhari' marfu' dia. Kalau ditanya marfu'nya dirafa'kan oleh apa ya? Dijajarrudihi minan nasib wal jazim. Karena tidak ada penasab dan jazim sebelumnya, enggak ada lam, enggak ada lam gitu. Wa alamatu rafi' tanda rafa'nya an-nun. Nah, nanti kalau mau dilengkapi boleh niabatan anid dhammah. Nun ini sebagai ganti dari dhammah. Mau dilengkapi boleh. Niabatan anid dhammah li annahu minal af'alil khamsah, karena yaktubani termasuk fi'il-fi'il yang lima, gitu cara menjelaskannya. Jadi kalau yaktubu marfu dengan apa tanda rafa'nya yaktubu? Dhamma. Iya. Kalau yaktubani rafa'nya dengan apa? Kenapa dibedakan? Karena pada yaktubu akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Pada yaktubani akhirnya sudah bergandengan dengan aliful itsnain. Jadi fi'il mudhari kalau akhirnya sudah bergandengan dengan aliful itsnain, maka marfu'nya dengan cabangnya dhamma itu dengan nun. Ingat-ingat. Iya. Nah itu awwawul jama'ah atau setiap fi'il mudhari yang bersambung akhirnya dengan wawu jama'ah. Wawu jama'ah itu wawu kata ganti dia dhamir untuk beberapa orang laki-laki. Maksudnya maksud beberapa, tiga atau lebih ya. Contoh at-tullabu. At-tullabu jamak dari apa? At-tullabu jamak apa? Jamak taksir. Ya kan tolib pecah, tullab pecah tuh. At-tullabu para siswa itu yaktubuna sedang menulis. Nah, yaktubuna sedang menulis. Yaktubu tadinya kalau huwa yaktubu kan, kalau hum yaktubuna ditambahkan wawu sebagai fa'ilnya. Ya. Nah, lihat i'rabnya fi'lun mudhari'un fayaktubuna fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu rafi' an-nun sudah kita. Ya. Kemudian au ya'ul mukhatabatu afal khamsah juga berupa fi'il mudhari yang bergandengan dengan ya mukhatabah. Contoh anti taktubina, anti taktubina. Ya. Apa artinya anti taktubina? Engkau seorang wanita sedang menulis. Lihat i'rabnya taktubina fi'il mudhari marfu' wa alamatu rafi'an nun. Nah, terus sekarang bagaimana i'rabnya alif pada yaktubani, wawu pada yaktubuna, ya pada taktubina? Cara i'rabnya sama, dihafalkan ya. Cara i'rab alifnya, wawunya dan ya-nya. Dhamirun coba. Wal alif atau al wawu ataupun al ya. Ya, dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Itu fa'ilnya. Jadi alif, wawu dan ya itu fa'ilnya yaktubu. At-taliban bukan fa'ilnya dia dalam ilmu nahu i'rabnya. Ya, meskipun secara maknanya kembali ke situ, ya kan? Dia i'rabnya at-taliban mubtada. Marfu, at-taliban itu mubtada marfu. Jadi yang marfu selain fa'il juga mubtada di antaranya. Tanda rafa'nya apa marfu at-taliban? Ya alif musanna. Iya. Jadi seperti itu ya cara mengi'rab dhamirnya. Al alif dhamir muttasil mabni ala sukun. Kan sukun, yaktuba sukun. Al alif dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wawu juga kayak gitu cara i'rabnya. Al wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ya juga kayak gitu. Ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Itu aja i'rabnya mudahnya disamakan. Itu. Jadi fa'il itu alif, ya wawu dannya itu fa fa'il. Adapun nunnya tanda apa? Rafa. Alifnya, wawunya, ya'nya, dhamir dhamir sebagai fa'il, nun yang ada pada setelahnya tanda rafa. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Selesai itu penjelasan tentang tanda-tanda rafa dan tempat-tempatnya masing-masing dari setiap tandanya. Nah itu sekarang mau ditanyakan berarti ya, sudah kita jelaskan. Jadi apa sih maksudnya fi'il mudhara itu tanda rafa'nya dhamma ketika akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun? Ya maka penjelasannya yang dimaksud dengan sesuatu pun ya tadi diantaranya alif litnain wawu jama'ah ya mukhatabah. Karena fi'il mudhara kalau akhirnya bergandengan dengan alif litnain wawu jama'ah ya mukhatabah, dia rafa'nya bukan lagi dengan dhamma tapi dengan nun. Ada yang belum disebutkan, atau ketika akhir fi'il mudhari'nya bergandengan dengan nun taukid. Nun taukid seperti la yadribanna, la adribanna ana ya, la adribanna al-kasul. Tadi kan adribu ya. Adribu dikasih lam taukid atau lam al-qasam, la adribanna al-kasul, sungguh demi Allah aku akan memukul si pemalas itu. Nah, adriba lihat. La adribanna kalau nunnya nun taukid yang apa? Faqilah yang bertasjid. Boleh juga nun taukidnya khafifah sukun la adriban. Jadi nun taukid ada dua, yang bertasjid la adribanna atau yang sukun. La adriban fungsinya untuk menekankan makna fi'il sungguh-sungguh saya akan memukul. Ah, bagaimana hukum fi'il mudhari' kalau akhirnya sudah bergandengan dengan nun taukid? Jawabannya hukumnya mabni, tetap di atas fathah. La adribanna yajlisu ajlisu la ajlisanna la adhabanna la aktubanna. Ah, itu. Ini sesuatu yang berikutnya. Tadi kan sesuatu yang bergandengan dengan fi'il mudhari' yang menjadikan fi'il mudhari' itu tidak lagi dengan dhamma akhirnya. Yang pertama tadi kan kalau bergandengan dengan apa? Alibul itnain, bau jamaah, ya mukhatabah. Ya diantaranya ketika akhirnya bergandengan dengan nun taukid. Ya lihat. Ya. La'abduri Banna al-kasul al-kasul. Lihat di sini. Nah, fathah. Nun taukidnya di sini nun. Ada kaidahnya ya, setiap fi'il mudhari' yang bergandengan dengan nun taukid, nun taukid ada dua. Nah, nun taukid ada dua. Nun taukid ada dua. Nun taukid ada dua. Yang pertama apa? As-saqilah. Yang kedua al-khafifah. Ya, yang sakinah kayak gini bentuknya. Tuh. Yang khafifah kayak gini. Tuh. Ya. Jadi fi'il mudhari' kalau akhirnya bergandengan dengan taukid yang khafifah, yang sukun atau sakinah, maka dia hukumnya akhirnya menjadi mabni tetap. Di atas apa tetapnya? Fathah. Ya nanti i'rabnya fi mahalli raf'in gitu. Fi mahalli raf'in. Semua isim-isim yang mabni i'rabnya fi mahalli raf'in, fi mahalli jarin, fi mahalli nasbin gitu. Enggak boleh dikatakan marfu, mansub, majrur. Istilah ini marfu, mansub, majrur untuk yang mu'rab. Kalau yang mabni dikatakan fi mahalli, fi mahalli, fi mahalli. Ya itu. Satu lagi. Kalau mau ditambahkan sesuatu yang lain tadi yang seandainya bergandengan dengan fi'il mudhari' berubah hukumnya adalah nun niswah. Iya. Berarti ada berapa sesuatu yang dimaksud? Ya kalau kita rinci pertama ada lima ya. Yang pertama alifun. Alifun ibnai. Yang kedua apa? Wawul jamaah. Yang ketiga apa? Ya'ul mukhatabah. Yang keempat apa? Nun taukid. Yang kelima apa? Nun niswah. Nun niswah itu apa? Nun niswah adalah dhamir dia, kata ganti untuk beberapa orang perempuan, tiga orang atau lebih. Kalau hunna yadribu jadi apa? Hunna untuk yadribu. Yadribu untuk hunna apa? Kalau hum yadribu, nah kalau hunna yadribna. Nah, yadribna. Ya. Berarti bagaimana hukum fi'il mudhari' kalau sudah akhirnya bersambung dengan nun niswah? Hukumnya mabni di atas sukun. Hukumnya mabni di atas sukun. Gitu. Ini fa'ilnya, nanya ini fa'il. Nah. Jadi kalau ditanya sekarang, bagaimana hukum fi'il mudhari'? Marfu, mansub, mabni atau bagaimana? Dirinci. Kalau akhirnya atau kalau fi'il mudhari'nya enggak kemasukan penasob, enggak kemasukan penjazm, kemudian akhirnya tidak bergandengan dengan apapun, maka dia marfu. Ya rafa'nya bisa dengan dhamma dhahirah seperti yadribu atau muqaddarah seperti yas'a, yamshi, ya kan? Ya. Kemudian kalau fi'il mudhari' tadi yang tidak kemasukan penasob dan penjazm bergandengan akhirnya dengan alifil itsnain wawu jamaah ya mukhatabah, bagaimana hukumnya? Marfu juga, cuma tanda rafanya apa? An-nun. Sekarang pertanyaan berikutnya, apabila bergandengan dengan nun taukid fil mudhari'nya bagaimana? Mabniyun. Mabni dia apa? Alal fathi dan fathah. La adribanna, la adriban. Sekarang kalau bergandengan dengan nun niswah bagaimana? Mabni juga di atas apa? Sukun. Yadribna hunna, yadribna al-hunudu misalkan, yadribna al-kalba, contoh saja. para hindun itu memukul al-kalba. Al-hunudu yadribna al-kalba. Gitu. Nanti yang mabni ini fi mahali rafin gitu. Yadribna yadribu pada mahalnya rafa. Mabni di atas sukun pada mahalnya rafa. Gimana? Masih ada yang belum paham? Ingat-ingat saja itu. Iya. Jadi sekarang kamu sudah paham ya. Malam yattasil bi akhiri syai maksudnya. Iya kan? Jadi ketika ditanya wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai, kemudian dhamma juga menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari yang akhirnya tidak bergandengan sesuatu pun. Ketika ditanya sesuatu pun apa? Antum sebutkan alifud dhain wa jamaah ya mukhatabah. Bagaimana hukumnya kalau bergandengan dengan tiga dhamir ini? Marfu dengan nun. Tak tanda rafa yang sesuatu yang lain juga ini maksud dengan dengannya apa? Nun taukid. Ada dua nun taukid, tsaqila yang tasydid, khafif sukun. Bagaimana hukumnya fi'il mudhari kalau bergandengan dengan keduanya? Mabni 'alal fathhi gitu. Kemudian yang sesuatu yang lain juga satu lagi nun niswa. Apa nun niswa? Dhamir kata ganti untuk beberapa orang wanita. Bagaimana fi'il mudhari hukumnya apabila bergandengan dengan nun niswa? Mabni 'alas sukun. Ya sudah kayak gitu. Cukup? Ya nanti pembahasan berikutnya adalah tentang tanda-tanda nasab. Antum mutkinkan ya tanda-tanda nasabnya. Diulang-ulang dan terus diulang. Ya. Coba PR-nya kumpulkan. Atau dibaca saja satu ya. Iya, San. Apa yang PR-nya apa tadi itu? Lupa. Nah. Doma. Hah? Doma. Ya, doma. Mufrad. Ya, oh ya, isim mufradnya marfu satu, ya empat. Isim, oh jamak taksiyah marfu empat, terus, oh tiga, terus apa lagi? Jamak nanti salim yang marfu tiga, fil mudhari marfu. Nah, soal dibaca masing-masing satu, cek. Ya. Kalau satunya benar, dia harapannya yang lain juga benar, percaya. Yo. Alkitabu jadidun. Ini contoh apa? Isim mufrad yang marfu. Iya. Alkitabu isim mufrad marfu. Jadidu juga mufrad marfu, sama-sama mufrad marfu. Barangkali Anda tahu al-jadidu marfu kenapa? Alkitabu kenapa marfu? Jadidu kenapa marfu? Iya, alkitabu mubtada marfu. Iya, jadidu khabar marfu. Iya, betul. Terus yang kedua, jamak taksir. Nadiul apa? Tadi'ul apa namanya? Kitab-kitab hilang. Iya. Jarang tapi kasus hilang kitab tuh. Hilangnya motor. Kitab-kitab tuh bisa enggak laku. Sebagus apapun ditaruh di depan rumah tuh enggak ada yang ambil. Iya. Paling yang ambil tukang sampah rongsok biasanya itu. Iya. Ini kelihatannya contohnya istimewa ini. Iya. Tadi'u dari doa hilang. Doa yadi'u. Tadi'u karena al-kutub jamak taksir. Maka boleh dengan ta. Tadi'u al-kutubu. Contohnya apa syaitnya mana di sini? Al-kutubu. Fa'il dari apa? Tadi'u. Al-kutub jamak taksir dari apa? Kitabun. Jadi rabnya nanti ya tadi'u fi'lun mudhari marfu wa alamat rafi dhammah. Al-kutubu fa'il marfu wa alamat rafi dhammah. Ya. Terus jamak mana di salimnya? Ya tajri at-talibatu. Ya. Enggak bisa berjalan atau mengalir, berjalan bisa. Ya. At-talibatu fa'il dari tajri. Terus yang fi'il mudhari'nya al-waladu yal'abu. Yal'abu al-waladu yal'abu. Di situ syainya yal'abu. Fi'il mudhari' dari la'iba yal'abu marfu dengan dhammah karena akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Sebelumnya enggak ada penasab. Ya, yang lain silakan. Adun dulu. Lupa apa? Hah? Hah, antum? Isim mufrad. Safarat Fatimatu. Ya, Fatimatu fa'il dari safarat marfu dengan dhamma isim mufrad. Terus yang jamak taksirnya? Al-kutubu fi maktabah. Ya, al-kutubu fil maktabati. Ya, betul. Al-kutubu jamak taksir. Mubtada dia marfu dengan dhamma. Terus berdua. Dua juga lumayan ya perjuangannya ya. Mana? Pak? Antum sudah kerjakan belum PR-nya? Kenapa dikerjakan? Nanti diingatkan ya di grup, ingat PR-PR. Ya. Khairan insyaallah. Cukup dulu untuk pembacaan kitab Al-Mumti ini. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.